Cobakan mengubah cerita dalam lagu, kenanganku yang indah bersamamu. Ku menyusuri jalan di kotamu yang megah, tak sadar siang telah menjelma senja. Janji akan sehidup semati. Tiba saat berpisah, ku terima bisikanmu. Kau berjanji menunggu kembali. Genggam undangan pernikahan.